Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Sarah Usul Sunnah Imam Ahmad karya Syaikh Sa'ad ibn Sa'ad Al-Thathri hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Di antara sunnah al-lazimah, di antara akidah yang benar, al-lazimah yang harus, yaitu yang harus dipegang erat-erat, alati man taraka minha khoslatan, yang siapa yang meninggalkan satu bagian darinya, maka lam yakbalha, dia tidak menerimanya dan tidak mengimaninya, lam yakun min ahliha, maka dia bukan ahlu sunnah. Adalah mengimani takdir baik yang baik ataupun yang jelek, dan percaya dengan hadis-hadis fihi tentang takdir, dan mengimani biha hadis-hadis, la yuqalu, tidaklah dikomentari hadis-hadis tersebut, atau takdir tidak dikomentari. Lima, mengapa, tidak pula kaifa, bagaimana. Innama huwa tasdiqu wal imanu, namun yang ada adalah percaya atau yakin, wal iman dan iman. Penjelasannya, dzakar al-muallifu ba'da dalika, setelah itu penulis rahimallahu ta'ala menyampaikan bahasanya di antara sifat ahlu sunnah adalah at-taslimu, adalah pasrah dengan apa yang terdapat dalam nas syariat. Maka semua yang datang atau terdapat dalam syariat, terdapat dalam syariat perintah untuk mengimaninya dan mentaatinya, maka wajib atas kita untuk mengimaninya, dan haram bagi kita untuk mendebatnya dalam rangka mengingkarinya atau tidak percaya dengannya. Di antara contoh hal tersebut adalah mengimani takdir baik yang baik ataupun yang jelek. Maka kita mengimani bahasanya Allah yang pertama mengetahui segala sesuatu yang terjadi sebelum terjadi, wa wuku'iha, dan sebelum terjadi. Yang kedua, wa nu'minu anna Allah jalla wa ala, kita mengimani bahasanya Allah jalla wa ala telah mencatat semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Yang ketiga, kita mengimani bahasanya Allah qad syaa, menghendaki terjadinya berbagai macam hal yang terjadi. Yang keempat, dan Allah lah yang menciptakannya. Catatan kaki, inilah empat poin mengimani takdir allati ya'taqiduha, yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, yaitu ilmu, kitabah, penulisan atau pencatatan, kehendak, kemudian al-ijad, penciptaan, wa taqwin, dan penciptaan. Wa min huna, maka dari sini, maka ayat-ayat dan hadis al-waridah fil qadar yang berkenaan dengan takdir kita imani. Allah Ta'ala berfirman, inna kula syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Waqad ja'a, dan terdapat dalam hadis Umar, bahasanya di antara rukun iman adalah sabda Nabi SAW, Anda mengimani, Anda beriman pada Allah, malaikat, kitabnya, para rasul, hari akhir, dan Anda imani takdir baik yang baik ataupun yang jelek. Kemudian di matan usul sunnah disampaikan, la yuqalu lima, tidak boleh mengatakan lima. Ini, mengapa? Yakni artinya la yasihu laka, tidak boleh bagi Anda untuk berkomentar. Ala jihatil i'tirad, di dalam rangka menentang. Kenapa atau mengapa Allah takdirkan hal itu? Adapun jika ala jihatil istifham, dalam rangka bertanya wal istiftar dan meminta penjelasan, maka tidak mengapa bagi Anda bertanya demikian, karena Allah Ta'ala allala khalqahu allala ahkamahu, menyebutkan illah atau sebab penciptaannya dan menyebutkan sebab penetapan hukumnya. Wa min huna, maka dari sini, fa idza kana hada, maka jika pertanyaan mengapa itu ala jihatil istiftar, dalam rangka meminta penjelasan, mengetahui hakikat atau duduk perkara satu hal, maka tidak mengapa. Adapun jika ala jihatil i'tirad, dalam rangka menentang, maka tidak boleh dan tidak halal. Karena takdir itu terkadang dilalaikan oleh sebagian hati, wala tatamakkan dan tidak kokoh min tamyizihi, membedakannya dan mengetahuinya. Wa min thamma, maka dari sana qatunaqishu fihi, terkadang Anda mendebatnya. Wa qatuhawilu antusyakiku, dan terkadang Anda berupaya untuk meragukan fi haqiqati, hakikatnya. Oleh karena itu, maka hendaknya seorang muslim mewaspadai semisal ini. Ya, maka di sini kita jumpai faedah yang menarik, penjelasan yang bagus, bahasanya komentar mengapa berkenaan dengan masalah akidah secara umum dan agama secara atau berkenaan dengan masalah akidah secara khusus dan berkenaan dengan agama secara umum, itu ada dua rincian. Hukumnya tergantung niatnya dan maksudnya. Yang niat dan maksud ini bisa diketahui dari diksi, intonasi, mimik, wajah, dan seterusnya. Maka dibedakan antara mengapa dalam rangka meminta penjelasan dan bertanya, dan mengapa dalam rangka al-i'tirad, menentang dan membangkang. Hukumnya berbeda. Kalau menentang dalam rangka menentang, kata orang Jawa ngeyel, nah hukumnya haram. Tapi kalau dalam rangka bertanya, ingin tahu kenapa demikian, adakah alasan dari Allah kenapa demikian, maka tidak mengapa. Satu hari Nabi SAW keluar dari rumahnya menemui para sahabat, dan mereka mendebatkan takdir, sebagiannya mendustakan yang lainnya fihi tentang takdir. Dan Nabi SAW marah seakan-akan biji delima itu tercungkil di wajah beliau. Hal itu karena syariat qada'at bil imani, mengajarkan beriman dengan qada' wal qadar. Fahina idin, maka pada saat itu, maka perdebatan semacam ini tidaklah membuahkan apapun dan tidak menambah yakin. Innama hiya, hanyalah dia menambah ragu-ragu. Menambah orang yang ragu itu ragu-ragu. Wa taja'al, dan menjadikan malam yakun muqinan, orang yang tidak yakin yasdadu, bertambah ragunya. Hanyalah kewajiban kita menjadikan nas sebagai hakim. Fama ja'ana minan nususi, maka semua nas yang sampai kepada kita, maka kita mendengarnya dan mengimaninya dan meyakini keabsahannya. Fama fahimatuhu ukuluna, maka apa yang dipahami oleh akal kita, dan walam yakun muskilan indaha, dan memang dan tidaklah membingungkan indaha menurut akal, fadaka, maka itu yang diharapkan, walhamdulillah. Sedangkan hal-hal yang akal tidak mampu untuk memahaminya dan memahaminya, maka tidak boleh bagi kita mendustakannya. Karena terkadang syariat mengajarkan sejumlah hal yang akal tidak mampu untuk memahaminya. Thumma, kemudian, inna nama adzalika, di samping itu kita imani bahasanya tidaklah mungkin ayakuna hunaka fi umu syari'ah, dalam perkara syariat ada yang namanya mu'aridun lil akli, bertentangan dengan akal yang sehat dan yang jelas. Yang ada adalah qatakhfa, tidak diketahui, qad tarfa ba'dul wujuhi an ba'din nasi, maka sebagian hal itu tidak diketahui oleh sebagian orang. Fala ya'rifu, dia tidak faham alasan mawarda fin nas, yang terdapat dalam nas. Maka tidak mengetahui alasannya kenapa demikian. Fala ya'ni, ini tidak bermakna bahasanya apa yang ada dalam nas itu menyelisihi lima dululil akli, kandungan akal. Namun yang ada adalah ajaza al-aqlu anhu, akal tidak mampu untuk memahaminya. Contohnya syariat mengajarkan untuk mengimani adab kubur. Waqad la yudriku ba'du man yadda'il aqla, maka sebagian orang yang mengklaim kalau dia adalah orang yang berakal, boleh jadi tidak memahami bentuk real adab kubur. Atau terkadang ada jumpai dia mendebat dengan mengatakan kenapa diadab dan bagaimana cara diadab. Dan ini pertanyaan ini ala jihatil i'tiradi, dalam rangka menentang. Wa mislu hadza la yasihu ayakuna min mu'minin. Maka sikap semacam ini tidak sah dan tidak boleh berasal dari seorang mukmin. Innama sya'nu, sya'nu artinya sifat. Innama sya'nul mu'mini, sifat orang yang beriman adalah pasrah dan mengimani dan menyadari anna ma warada fi nas, semua yang terdapat dalam nas tidaklah mungkin menyelisih akal. Akan tetapi akallah yang tidak mampu memahaminya. Ada faedah dari penyunting catatan kaki. Wa hunaka mu'alafun, dan ada satu buku dalam masalah ini karya Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala, judulnya Mencegah Anggapan Persepsi Adanya Pertentangan Antara Akal dengan Naql, dengan Wahyu. Penulis menjelaskan dalam buku ini bahasanya tidak mungkin dijumpai pertentangan antara wahyu yang sahih yang kita terima berdasarkan riwayat yang sahih dengan akal yang sehat. Syaratnya tentu dengan syarat akal tersebut bebas dari syubhat dan syahwat. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di Nuniyah menyanjung buku ini dengan mengatakan, waqra' kitab al-aqli wa naqli alladhi ma fil wujudi lahu nadhiru thani. Bacalah kitab al-aql wa naql, yang tidak ada di jagat raya ini, lahu nadhiru thani, kitab yang semisal dengannya, kitab yang kedua, buku yang kedua yang semisal dengannya. Kembali ke atas, jika ada orang yang bertanya, bagaimanakah Anda katakan? Bagaimanakah kalian katakan bi isbati, untuk mengimani azab kubur, wa huwa yukhaliful aqli, dan padahal mengimani azab kubur itu menyelisihi akal? Maka jawaban kami di halaman 36, adanya azab kubur tidak menyelisihi akal. Seandainya kami berjalan mengikuti gaya kalian, niscaya kami akan katakan, mal mani'u min hadza, apa faktor yang melarang hal ini? Dan bagaimanakah akal melarang hal ini? Bukankah akal itu yusalimu, menerima bahasanya orang yang tertidur bisa ya ta'ala merasa sakit dan merasa terseksa disebabkan mimpi yang dia lihat dalam tidurnya. Bahkan Anda jumpai orang tersebut kaget, bangun kaget, bata angkana qalbihum mutariban, setelah hatinya itu goncang, setelah hatinya berdebar dan badannya bergerak-gerak. Padahal dia tidur di tempat tidur. Wabijawarihi, dan di samping orang yang menderita dalam mimpinya ini, di sampingnya terdapat orang yang juga tidur, yuna'anu firu'yahu, mendapatkan nikmat dalam mimpinya. Dia mimpi makan enak-enak di tempat yang indah. Oleh karena itu kami katakan anil faza'i, tentang ketakutan dalam tidur, ini adalah salah satu jenis siksaan yang kalian tidaklah memahami hakikatnya, maka tidak sah bagi Anda untuk mengingkarinya. Dan prinsip yang sama juga berlaku untuk azab kubur. maka kondisi Anda tidak memahami hakikat azab kubur dan akal itu tidak mampu untuk memahaminya, layaknya tidaklah bermakna tidak adanya hal tersebut. Kembali ke matan, innama huwa tasdiq wal imanu, kewajiban seorang mukmin adalah percaya dan mengimani biha, hadis-hadis dan dalil-dalil tentang hal ini. Wa man lam ya'rif tafsir al hadisi, siapa yang tidak mengetahui penjelasan hadisnya atau akalnya belum sampai memahami hadis tersebut, faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu, maka itu telah dicukupkan untuknya dan telah dibuat sebaik mungkin untuknya. Ya, namun sebelum kita lanjutkan tadi, hadis-hadis tentang takdir dan yang semisal tidak boleh dikomentari lima. Mengapa? Dalam rangka menentang. Demikian juga tidak boleh kaifa. Bagaimana? Yaitu menanyakan bentuk real. Maka akidah secara umum, dan perkara agama secara, maka terutama perkara akidah, tidak boleh ditanyakan bagaimana. Maka bagaimanakah wajah Allah, bagaimanakah zat Allah, tidak boleh. Bagaimana kok bisa ada takdir, bagaimana malaikat itu kok begini-begini. Ini tidak diperbolehkan. Tidak demikian sikap orang yang beriman. Sikap orang yang beriman adalah pasrah, menerima. Kemudian penjelasan selanjutnya, babalaghu aqluhu faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu. Hadza keterangan ini kama taqaddam sebagian telah lewat, bahasanya nas syariat itu terkadang menyampaikan sejumlah hal yang akal tidak mampu untuk memahaminya dan memahaminya. Wa hadza la ya'ni, dan ini tidaklah bermakna, anna ma waradat bi an-nusus, bahasanya yang terdapat dalam nas itu batil dan tidak benar. Li'ana hadan nas, karena nas ini akal tidak mampu memahaminya. Walam yadulla al-aqlu ala adami wuku'ihi, akal cuma tidak mampu memahaminya, akal tidak menunjukkan tidak terjadinya, dan akal tidaklah menunjukkan tidak ketidakabsahannya. Di antaranya adalah hal yang berkenaan dengan jembatan neraka dan deskripsinya. Dan bagaimanakah pembicaraan tentangnya? Maka boleh jadi sebagian akal tidak mampu untuk an idrakihi, memahaminya, au fahmi, atau memahaminya. Akan tapi layakni ini tidaklah bermakna, layakni hadza, namun hal ini tidaklah bermakna ada masihati mawarda fihi, tidak sahnya dalil-dalil tentang sirat atau jembatan neraka. Maka boleh jadi ada orang yang sulit memahaminya. Gimana jembatan cuma sesuatu yang lebih kecil daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada dibandingkan pedang, orang bisa lewat. Kok bisa? Nah, ini orang bisa komentar demikian. Contoh yang lainnya adalah mengimani kalau anggota badan itu bisa berbicara. Nanti jari pada hari kiamat akan berbicara. Dia akan menceritakan apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan oleh jari ini bersama bersama handphone. Apa yang dipencet, apa yang diklik, dan seterusnya. Dan apa hal-hal yang lainnya yang dilakukan. Kulit pun akan berbicara, pendengaran, penglihatan pun akan berbicara. Jika ada orang bertanya, kaifa tatakallamu, bagaimanakah kok bisa-bisanya itu berbicara? Dan dia bertanya ala jihatil i'tirad, dalam rangka menentang dan ngeyel. Maka qila lahu, jawaban untuknya, perkara ini tidak bisa dipahami oleh akal Anda. Dan kondisi atau akal Anda tidak bisa memahaminya, tidaklah berarti tidak adanya sifat-sifat ini. Demikian juga hal-hal yang lain yang terdapat dalam banyak nas, dan sebagian akal tidak mampu memahaminya. Ya, maka kaidah penting dalam masalah ini, adamul ilmi bisyai' laisa ilman bil adam. Tidak tahu sesuatu itu bukan berarti realnya tidak ada. Ketika saya mendapatkan satu pertanyaan tentang satu hadis, kemudian saya katakan saya tidak tahu hadis tersebut, maka pengetahuan saya, maka kondisi saya yang tidak tahu hadis tersebut bukan berarti hadis tersebut tidak ada. Boleh jadi ada dan sahih. Karena tidak tahu itu bukan berarti, tidak tahu tentang sesuatu bukan berarti kita ya, tahu kalau sesuatu itu tidak ada. Dan kondisi Anda tidak mengetahui apakah Zaid ataukah Khalid ataukah bukan Khalid, fahuna indaka adamu ilmin. Maka ini namanya tidak tahu. La ya'ni tidaklah bermakna bahasanya Anda mengetahui ana Zaid laisa bi Khalid. Bahasanya Zaid itu bukan Khalid. Maka ketika ada satu sosok, kemudian kita katakan, saya tidak tahu apakah ini Zaid ataukah Khalid. Maka realita kita tidak tahu apakah ini Zaid dan Khalid, itu bukan berarti meniadakan adanya Zaid dan Khalid. Fahakadha, maka demikian juga kondisi akal Anda yang tidak bisa memahami bagaimanakah anggota badan bisa berbicara, maka itu tidak menunjukkan tidak adanya kemampuan anggota badan untuk berbicara. Lianna, karena anggota badan itu qad boleh jadi tatakallamu. Lianna, karena anggota badan tadi qad tatakallamu boleh jadi berbicara, menyampaikan sejumlah hal lebih dari kemampuan akal Anda. Maka jika ada banyak perkara di dunia ini yang terjadi, yang manusia sampai zaman ini pun tidak memahaminya. Ini manusia di zaman ini dan besok. Manusia di zaman ini tidak bisa memahaminya. Wafil ghad dan besok hari, ternyata manusia punya kemampuan untuk memahaminya. Dallana, maka realita ini dulu tidak bisa faham, sekarang faham. Dulu orang menganggap terbang, manusia terbang itu namanya yang mengkhayal. Manusia tidak bisa. Kok ada orang bisa terbang, kemudian cepat berpindah karena dia terbang. Dulu ini itu bisa, ini satu hal yang tidak bisa dipahami. Namun sekarang orang faham. Orang bisa, manusia bisa naik pesawat terbang. Ya. Maka realita kemampuan akal ini dulu tidak faham, sekarang bisa faham. Dallana, mengajari pada kita bahasanya adama idrakil akli syai', ketika akal tidak mampu memahami sesuatu, la ya'ni tidak bermakna tidak sahnya sesuatu. Misal hadza, contohnya, sebelum beberapa tahun yang lewat, seandainya disampaikan pada seseorang bahasanya Anda akan bisa membawa kemana-mana telepon Anda tanpa ada aslak, tanpa ada kabel lil ittisal, untuk komunikasi. Dulu telepon ada telepon kabel. Belum ada semacam handphone, telepon tanpa kabel. Di zaman itu ketika belum ada telepon tanpa kabel, adanya semua telepon pakai kabel. Seandainya ada orang ngomong, besok telepon ini bisa Anda bawa kemana-mana loh, sampai ke pinggir hutan dan sebagainya tanpa kabel. Maka orang zaman dulu tidak percaya. Kenapa? Li'anna hadza fawqa aqlihi. Karena ini sesuatu yang lebih dari akalnya. Kenapa akal tidak bisa menangkap hal itu? Karena akal di sini artinya adalah akumulasi pengetahuan. Ya, akumulasi dari hal-hal yang indrawi. Maka kenapa akal tidak bisa menerimanya? Jawabannya, lam yamur alihi mithalun lahu. Karena belum pernah terjadi padanya semisal itu. Fa'adamu fahmi, maka tidak faham dan tidak, dan akal tidak menguasai hal itu, tidaklah menunjukkan kepada kita ketidakabsahannya. Bidalalati, dengan bukti bahasanya kita di zaman ini, kita jumpai hal itu. Telepon tanpa kabel, hakikatan ma'atilatan, adalah sebuah realita yang terpampang jelas di depan mata. Adrib misalan akhar, saya bawakan contoh yang lain. Seandainya disampaikan kepada kalian beberapa tahun silam, bahasanya seorang itu mampu untuk ngobrol bersama orang lain di luar negeri, ala bukti dengan jarak yang ribuan kilo, dalam keadaan bisa melihat gambarnya. Lanati asma'akum min hadha. Dan kami datangkan pada pendengaran kalian hal ini. Atau kalian menyangka bahasanya akal menunjukkan ketidakbenarannya. Lakinal uqul la tadulu ala butlanihi. Yang benar, akal tidaklah menunjukkan ketidakbenarannya. Namun, inna makanat ukulukum, namun hanyalah akal tidak memahaminya. Ternyata betul sekarang. Orang di Indonesia bisa video call dengan orang yang ada di Arab Saudi dan yang lainnya. Aku akan sampaikan contoh yang lainnya. Ada seorang yang ngobrol bersama saudaranya di salah satu negeri Arab, di salah satu negeri Eropa. Faqalallahu lantas orang tersebut menyampaikan bahasanya bau makanan di rumah kami itu bagus, ciumlah. Maka piranti, kemudian dia ambil alat, kemudian dia letakkan pada makanan. Kemudian bau tersebut akan masuk dan dia orang yang di sana pun bisa mencium baunya. Maka zaman ini akal kita tidak bisa memahami hal ini dan menganggapnya jauh atau mustahil. Akan tapi ya, akal tidak faham tidak berarti tidak akan terjadi di masa depan. Fakat maka boleh jadi kotiakok akan terjadi. Wabitali pada gilirannya adamu idrakul akli syai'. Akal tidak faham sesuatu tidaklah bermakna akal menunjukkan ketidakbenarannya. Wahakada dan demikian seterusnya dalam hal yang berkenaan dengan bil ahadis dengan hadis. Karena sejumlah kelompok yang banyak, yang kelompok-kelompok ini berkenaan dengan sifat Allah, atau yang berkenaan dengan perkara gaib, atau perkara hari akhir dan semacam itu. Kadzabu ba'daha, mereka mendustakan sebagian hadis dengan klaim akal menunjukkan ketidakbenarannya. Dan mereka inginkan dan mereka maksudkan dengan akal, bukanlah akal dalam pengertian alat. Namun akal dalam pengertian al-ma'kulat wal-ma'lumat, segala yang bisa ditangkap oleh akal dan segala informasi yang mereka dapatkan dengan akal. Yang ketika ya, yang ini berdasarkan hal-hal indrawi. Jika akal itu pernah menangkap yang sejenis dan yang serupa, maka bisa faham. Jika belum pernah menyaksikan, melihat yang sejenis dan serupa, maka tidak faham. Ini kita masuk halaman 38. Wa masih disarakna wa naqulum, kami katakan pada mereka senya akal kalian tidak bisa memahami hal tersebut, layaknya tidak berarti akal menunjukkan batilnya. Babitali pada kelirannya ya, sikap kalian itu menyelisihi lil makul ya, menyelisihi hal yang ya, bisa tertangkap dengan akal dan menyelisihi akal yang benar. Wafi nafsul waqti, dan di waktu yang sama itu menyelisih syariat. Kembali ke matan. Fa'alaya al-imanu bihi, maka menjadi kewajiban seorang muslim mengimaninya. Wataslimu lahu, dan ini pasrah dan menerimanya. Semisal hadis as-sadiqil masduq, yang disampaikan oleh sang nabi, seorang yang jujur dan menerima berita yang jujur. Wa mislu makana misluhu fil qadari, dan semisal maka namislu yang semisal dengan itu fil qadari, tentang takdir. Pemislah hadis ru'yati kulliha, dan semisal hadis-hadis tentang melihat Allah. Wa inna ti anil asma'i wastauhasa minhal mustami'u. Dan meskipun nanti kami datangkan anil asma, pendengaran, dan kami dan al mustami dan orang yang mendengar merasa tidak nyaman dengan hadis-hadis tersebut. Ya, penjelasannya di halaman 38. Ya. Au yakfihi at-taslimu, atau cukup baginya sikap pasrah. Artinya yajibul iman, wajib mengimani, bima warada bi an-nas, yang terdapat dengan nas, dan tidak disyaratkan akalnya itu qad balagha fahmau, bisa memahaminya. Walakinna, akan tetapi yajib alai, wajib atasnya untuk mengimani bahasa yang terdapat dalam nas itu tidak mungkin menyelisih akal sehat. Fahina idzin, maka pada saat itu wajib atas akal untuk meyakini dan menerima dan tunduk dengan konsekuensi dan kandungan dari nas-nas itu. Ya, maka hadis-hadis yang ada berkenaan dengan hal yang gaib, dengan asal akidah, maka wajib diimani dan pasrah. Dan untuk mengimani dalil-dalil semacam itu tidak disyaratkan harus bisa dipahami. Cukup dengan meyakini bahasanya tidak mungkin akal, tidak mungkin nas itu menyelisih akal sehat. Semisal hadis as-shadiqul masduq. Maka Mu'alib mencontohkan dengan hadis as-shadiqul masduq, yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahasanya kalian dulunya terkumpul atau dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibu selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian 40 hari sebagai alaqah, kemudian 40 hari sebagai mudghah. Kemudian Allah kirimkan malaikat yang diperintahkan untuk menulis empat tulisan, menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan statusnya, apakah dia syaqiyun atau sa'idun, orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Tsumma dzakara nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan ada seorang yang beramal dengan amal penduduk surga sehingga tidak ada antara dia dengan surga kecuali jarak satu hasta. Lalu takdir mendahuluinya sehingga dia beramal dengan amal penduduk neraka, lantas dia masuk neraka. Dan ada orang yang beramal dengan amal penduduk neraka sehingga tidak ada antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Namun catatan takdir mendahuluinya, dia beramal dengan amal penduduk surga, lantas dia masuk surga. Fahadal hadisu, maka hadis ini fihi isinya sejumlah hal yang tidak bisa ditangkap dengan akal. Dan wajib bagi kita untuk menerimanya. Dan akal yang tidak memahami hadis inilah ya dulu tidaklah menunjukkan kalau akal melarangnya. Catatan kaki, hadisnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Rajab di Jami' Ulum wal Hikam mengatakan, wa min huna, dari sini maka para sahabat dan para ulama salafus saleh setelah sahabat, mereka mengkhawatirkan diri mereka terjangkit penyakit nifak, dan sangat hebat kecemasan mereka dan keluh kesah mereka dari kemunafikan. Maka seorang mukmin mengkhawatirkan dirinya terjangkit penyakit nifak asghar. Dia khawatir yaghlibu dhalika, penyakit tersebut akan dominan menguasai dirinya pada saat akhir hidupnya. Maka kondisi tersebut mengeluarkannya, menyebabkan dia berpindah kepada nifaq akbar. Ya, telah disampaikan oleh Ibnu Rajab, anadasa isa su'i al-khafiyah. Sesuatu yang jelek yang masuk secara samar, ya, masuk ke dalam hati, itu menyebabkan su'al khatimah. Akhir kehidupan yang jelek. Dasais. Jamak dari dasisa. Ya, sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Kembali ke atas, wa mislu makana misluhu fil qadari, dan ya, hadis-hadis yang mislahu, semisal hadis shadiqul masduq fil qadari, hadis tentang takdir. Fa inna hadis al qadari, maka hadis-hadis tentang takdir itu tidak bisa dipahami oleh sebagian akal. Ma'rifat takun hiha, untuk mengetahui pengetahuan tentang hakikatnya. Bagaimanakah Allah mengetahui dan mentakdirkan dan menciptakan perbuatan hamba, kemudian menghukum hamba karena perbuatannya, padahal perbuatan hamba itu ciptaan Allah. Sebagian orang akalnya tidak bisa membedakan dan tidak bisa memahami hal itu. Maka pada saat itu kami katakan akal Anda tidak bisa memahaminya dan menguasainya. La ya'ni, sama sekali tidak berarti ada masihatih, tidak sahnya hal tersebut atau batilnya hal itu. Dan tidaklah menunjukkan kalau akal orang lain tidak faham, tidak bisa memahaminya juga. Hanya akal Anda saja yang tidak memahaminya. Akal orang lain bisa jadi tetap faham. Kemudian di halaman 39, wa mislu dzalika, semacam itu juga adalah hadis-hadis tentang melihat Allah. Alatifiha, yang isinya mengimani bahasanya orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa min dzalika, di antaranya ma warada fil hadis, yang terdapat dalam hadis. Satarana rabbakum ayanan, kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala. Ayanan itu masdar dari ayana yu'ayinu, fa'ala yufa'ilu, qatala yuqatilu kitalan. Bacanya ayanan. Kalian akan melihat dengan mata kepala sebagaimana kalian melihat rembulan malam purnama. Maka jika kalian mampu, tidak terkalahkan, artinya bisa konsisten mengerjakan dua sholat, sholat subuh dan sholat asar, silakan lakukan. Tepatnya di catatan kaki satu hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Jarir bin Abdullah. Kami di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melihat ke arah rembulan lailatan di waktu malam, yaitu malam purnama. Faqala, lantas Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Kalian tidak perlu desak-desak untuk melihatnya. Jika kalian mampu, kalian tidak terkalahkan, artinya bisa selalu mengerjakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya, yaitu sholat subuh dan asar, lakukanlah. Kemudian beliau membaca wasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Pemislu hadza, maka hadis semacam ini wajib diimani. Dan akal sebagian orang yang tidak bisa memahami dan tidak mengerti maknanya, la ya'ni, tidaklah bermakna mengingkari kandungan dari nas-nas tersebut. Karena nas kota'ati bisa jadi datang bimatu harfi al-ukul, dengan sesuatu yang membingungkan akal dan tidak mampu untuk memahaminya. Namun syariat tidaklah mungkin datang dengan perkara yang menyelisih kandungan akal. Kemudian perkataan penulis, wa inna ti anil asma'i, Yakni artinya nahnu nuthbitu hadil akhbar, kita imani hadis-hadis di atas. Wa in ja'ana man qala, meskipun datang kepada kita orang yang mengatakan dan dan komentar bi anna hadhil akhbar, bahasanya hadis-hadis di atas itu jauh dari pendengaran, wa tatarafa, dan pendengaran itu merasa sombong dan aneh darinya. Na'ti itu harusnya bukan na'ti berarti ya, di harusnya dengan dari kata-kata tanu'u wa inna'i anil asma'i, meskipun itu jauh dari pendengaran, harusnya jauh dari pendengaran. Oh, itu sebagaimana tadi di halaman 37 ada kalimat yang tadi agak rancu di baris. Tadi baris 8 tadi. Ya, bisa kita tengok sebentar. Adrib misalan akhar, saya sampaikan contoh yang lain. Jika disampaikan kepada Anda beberapa tahun yang lewat, bahasanya orang itu mampu berbicara dengan orang lain fil khair, di luar negeri, jaraknya ribuan tahun, dan dia bisa lihat, dalam keadaan bisa melihat gambarnya. La na'at, itu bacanya. La na'at asma'ukum min hada. Sungguh jauh pendengaran Anda min hada dari hal ini. Atau Anda mengarah, bahasanya akal menunjukkan batilnya, padahal tidak benar. Nah, kembali ke halaman 39. Wa in, bukan na'ti, maaf. Bacanya bukan na'ti, namun na'at. Wa in na'at, meskipun hadis-hadis tersebut jauh anil asma dari pendengaran. Ya, bacanya na'at, artinya jauh. Yakni nahnu, artinya kami mengimani berita-berita ini, meskipun datang kepada kita orang yang berkomentar, bahasanya berita-berita ini tanu'u, jauh dari pendengaran, wa tatarafa, dan pendengaran orang itu merasa sombong darinya. Artinya pendengaran kita tidak mempercayainya. Maka kami katakan, kita dituntut untuk mengimani dan percaya dengan apa yang terdapat dalam nas-nas ini. Fasam'an wa ta'atan, maka kami mendengar dan taat, meskipun terasa aneh. Wala istauhasya minha ba'dul mustama'in, meskipun sebagian pendengar merasa aneh dengannya. Maka Anda tidak boleh memandang dan menjadikan tolak ukur ya, ketidaknyamanan diri Anda. Namun Anda lihat, bahasanya kewajiban Anda adalah mengimani kandungan nas dan meyakininya, dan tidak menolak satu huruf pun darinya. Maka pada saat itu kami katakan sinya ayat-ayat Al-Quran yang terdapat padanya syai'un minal mu'taqadat, isi akidah atau hal-hal yang gaib, wajib diimani. Wajib pasrah dengan kandungannya. Wabi muqtadah, dan konsekuensinya. Demikian juga hadis-hadis yang berasal dari Nabi SAW. Bisnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Baik sanadnya mutawatir atau sanadnya ahad yang sahih. Kami akan sampaikan untuk Anda misalan satu contoh. Ja'a fil hadis, terdapat dalam hadis yang sahih, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala." Allah Rabb kita itu turun ke langit dunia, fi kulli lailatin, di setiap malamnya. Kemudian Allah berfirman al-haditha. Qad yaqulu qa'il, boleh jadi ada orang yang komentar, bagaimanakah Allah itu turun? Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Padahal sepertiga yang terakhir itu beda-beda antara satu negeri dengan negeri yang lainnya. Maka nakul, kami katakan, akal Anda tidaklah menguasai ma'rifatan wa madlulan, pengetahuannya dan pengetahuannya dengan kandungan hadis ini. Akal Anda yang tidak mampu memahaminya tidaklah sepantasnya menghalangi Anda untuk mengimaninya. Amin wa ayqin wa tahim aqlaka. Imani saja, yakini saja, dan tuduhlah dan permasalahkanlah akalmu. Kul, sampaikanlah, akalku tidak mampu memahami semacam ini. Lakin akan tapi madama, selama hadisnya itu sabata valid, maka kami mendengar dan taat. Wa aikin, dan yakinlah, bahasanya kandungan hadis tidaklah mungkin menyelisih kandungan akal. Maka keadaan akal Anda yang tidak faham sisi penjelasan, sisi benar dari hal ini, layaknya tidaklah bermakna. Bahasanya syariat atau nas waradah terdapat bima dal yadullu. Waradah datang bima dengan hal yang menunjukkan ala mudadatil akli, bertentangan dengan akal. Menunjukkan hal-hal yang bertentangan dengan akal. Jawaban untuk semacam kalimat di atas, ya, sepertiga malam itu beda-beda. Maka jawaban untuk semisal hal ini, sahlun wa yasirun, mudah dan mudah. Karena akar dari subhat, ingdaman pada orang yang mengucapkan perkataan ini adalah karena dia mengkiaskan Allah Azza wa Jalla dengan manusia. Sebagaimana makhluk tidaklah mungkin di satu tempat sampai dia kosong tempat yang lainnya, maka ada orang yang punya sangkaan bahasanya Allah semacam itu. Faqad yalzamu, maka boleh jadi berkonsekuensi, meyakini Allah itu turun berarti ars itu kosong. Sebagaimana sangkaan mereka yang tidak benar. Karena dia menyangka bahasanya Allah zat yang mulia itu serupa dengan makhluk. Maka jika Allah dijumpai di satu tempat, maka kosong tempat-tempat yang lainnya. Padahal Allah Jalla wa'ala tidaklah sah dikiaskan dengan makhluk dengan kias tamsili, sebagaimana telah dijelaskan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat ulu di atas. Dan siapa yang menolak sifat Allah itu berada di atas sana, yadhunnu, dia menyangka. Sebabnya karena dia menyangka bahasanya di atas sana huwa min jihatihi faqat. Di atas sana dari sisi dirinya saja. Wala ya'lamu 'anil uluwa muhitun bil makhluqat. Dia tidak mengetahui dan menyadari bahasanya yang namanya tinggi itu meliputi seluruh makhluk. Nih, maka sebagian orang mempertanyakan Allah berada di atas sana. Dia kemudian membuat permisalan, kalau ini bumi demikian bulat, saya ada di sini, berarti atas itu di sana. Ya. Maka dia mengira bahasanya atas itu cuma atas dari arah dia saja. Karena dia di begini bumi, ya, dia ada di tengah, nah, maka atasnya sana. Nah. Nanti gimana yang bawah? Oh, berarti atasnya bawah. Nah. Dia kira demikian. Bahasanya yang namanya di atas itu di atas dari arahnya saja. Padahal kaidahnya annal uluwa muhitun bil makhluqat. Allah berada di atas itu meliputi seluruh makhluk. Maka mengimani Allah di atas itu sebagaimana ini ada bola. Ini ada bola. Kemudian ditaruhlah payung di atasnya. Ya, maka menurut orang yang ada di bagian bawah, apakah payung ini di atas bola? Iya, payung itu tersebut tetap di atas bola. Untuk orang yang kemudian ada di sebelah sini, ini bola, ada sebelah sini. Apakah payung itu di atasnya bola? Iya, di atasnya bola. Maka atas itu meliputi seluruh makhluk. Atas itu bukan atas arah dia, namun atas. Atas itu meliputi seluruh makhluk. Wala ya'lam annal uluwa muhitun bil makhluqat. Sisi atas itu meliputi seluruh makhluk. Nah, maka kita imani semua yang ada dan tidaklah kita tolak dari hal-hal tersebut harfan wahid dan satu huruf pun. penjelasannya. Hadhi ya tariqatu salafiyah. Inilah metode salaf yang dituntunkan. Bahasanya sikap hamba dalam pembahasan akidah wajib mengimani nas. Tidak boleh baginya mengikuti berbagai macam sekte-sekte yang lainnya. Selain yaitu sekte-sekte dan kelompok-kelompok yang menolak nas. Karena tidaklah sah bagi seorang mukmin untuk mendulukan yang lainnya dibandingkan nas. Siapa yang mendulukan sesuatu dibandingkan nas, fa'ina yusbi, maka jadilah dia adalah orang yang menjadikan akalnya sebagai hakim. Wa mimman, dan termasuk orang yang yuhakim, menjadikan hakim metode-metode umat-umat yang lainnya, metode-metode umat yang lainnya sebagai hakim. Minal Yunan wa ghairihim, baik metode dari Yunani dan yang lainnya. Dan dia tidak menjadikan nas, Quran dan sunnah sebagai hakim. Lakin akan tetapi lauja al insanu, seandainya terdapat seorang yang ada seorang yang datang untuk mendebat, dan debatnya dalam rangka li'ithbat, menegaskan kandungan yang terdapat dalam hadis-hadis atau ayat, fa'ina idzin la haraja fi misli hadza, maka dalam kondisi tersebut tidaklah mengapa tindakan semacam ini. Ya, debat untuk menetapkan dan meneguhkan kebenaran. Contohnya di halaman 41. Ya. Contohnya seandainya ada seorang yang datang dan mengatakan bahasanya Allah Jalla wa'ala tidaklah mungkin disifati marah. Karena marah adalah mendidihnya jantung. Dan Allah tersucikan dari hal ini. Maka ini namanya debat dan mukhasamah, menentang dalam keadaan berlawanan dengan nas. Lihat, oleh karena itu sikap debat semacam ini wajib dibuang dan tidak boleh teranggap. Karena dia bangun perkataannya di atas persepsi. Bahasanya marah itu mendidihnya jantung. Wahada, dan ini dari mana dia mengambilnya? Apakah dia ambil definisi ini dari syariat? Jawabnya syariat tidak mengatakan demikian. Apakah dia ambil sisi definisi semacam dari bahasa Arab? Ternyata ahli bahasa pun tidak membatasi marah dengan makna semacam ini. Fa inna idzan, maka pada saat itu yakunu qad akhadahu min at-tashbihi. Maka dia ambil hal ini dari kantongnya sendiri, dari kepalanya sendiri yang punya anggapan tashbih. Ya, serupanya Allah dengan makhluk. Maka dia pandang bahasanya marah pada sebagian manusia artinya mendidihnya darah jantung. Lantas dia serupakan Allah Jalla wa'ala dengan makhluk. Wemithama, maka dari sana dia ingkari sifat ini. Maka kami katakan marah bukanlah maknanya dalam bahasa orang Arab mendidihnya darah jantung. Oleh karena itu kita jumpai bahasanya marah itu berbeda-beda antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Maka pada saat itu layalzam, tidaklah mesti menetapkan makna marah. Layalzam, tidaklah mesti min isbat, dari menetapkan dan meyakini makna marah, tidaklah berdampak isbatu hadis sifati, menetapkan gambaran yang mereka sebutkan yaitu mendidihnya darah jantung. Maka siapa yang menetapkan Allah punya sifat marah itu tidaklah mesti. Tidaklah mesti kalau dia meyakini marah itu adalah mendidihnya darah jantung. Walakin lau ja'ana insanun, seandainya ada orang yang datang kepada kita dan mengatakan marah, qad dalat 'alaihi an-nusus, Allah punya sifat marah itu dalilnya banyak nas. Sebagaimana dalam hadis qad ghadiba rabbuna ghadaban lam yaghdab qablahu wa lam yaghdaba ba'dahu mithlahu, Allah hari ini marah dengan satu marah yang besar. Ya Allah belum marah semacam itu sebelumnya dan tidak akan marah seperti itu setelahnya. Dan semacam dalil semacam ini dan nas-nas semacam ini. Maka dia datang kepada kita berdalil dan mengatakan marah dari Allah Jalla wa'ala tidak mengharuskan mendidihnya darah jantung. Tidak pula mengharuskan Allah serupa dengan makhluk. Wala yastalzim tidak mengharuskan ayakuna mu'athiran, ya, memberikan pengaruh. Sehingga berdampak, dampaknya adalah mengingkari nafyu ma'rifatillahi bi'awaqibil umuri. Ya, mengingkari kalau Allah mengetahui dampak dari berbagai macam perkara. Sebagaimana yang ada pada manusia. Fa'ina idzin naqulu, maka pada saat itu kami katakan. Hadil mukhosamah, perdebatan yang datang min ajli itbati ma fid dalili wan nasi, dalam rangka untuk menetapkan kandungan dalil dan nas itu diterima. Dan tidak sebagaimana mukhosamah al-ula, perdebatan jenis yang pertama. Ya, maka mukhasamah, pertengkaran dan perdebatan itu sebagaimana telah disampaikan itu dirinci. Ya, kalau debat itu debat kusir maka itu terlarang. Adapun jika debat itu debat yang sehat, penuh adab, penuh ilmu dan dalam rangka menegakkan bahasanya yang benar itu adalah benar, maka ini satu hal yang tidak mengapa. Nah, ini berkenaan dengan penjelasan wa alla yukhasim ahadan wa la yunadhirahu, tidak mendebat siapapun dan tidak membantah siapapun. Ya, maka ini debat yang tidak sehat. Adapun debat yang sehat dan untuk mengukuhkan kebenaran maka tidak mengapa. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Berdoa ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ustaz, ada orang yang sering istighfar sebelum sholat dimulai, bagaimana menanggapi dan mengingatkan orang tersebut tentang hal ini, terutama bila yang mengamalkan adalah orang tua sendiri? Syukran. Ya, di antara hal yang baik, antara adzan dan iqamah dengan diisi dengan berdoa. Jika seorang itu mengisi adzan antara adzan dan iqamah dengan berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengapa. Dan doa minta ampun pada Allah itu bisa istighfar atau kalimat-kalimat doa yang lainnya. Nah. Baik, saat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan keberkahan atas ilmu dan umur antum, Sat. Amin. Ana dari Jakarta, Sat, mau bertanya, bila kita di posisi orang tua yang memiliki anak asuh yang tidak menjadi mahram, apakah bisa menjadi syafaat nanti di alam kubur kelak? Dan sebaliknya, apakah anak asuh bisa menjadi syafaat untuk orang tua asuh, syafaat dengan istighfar atau amal kebaikan? Kalau syafaat dalam artian orang saleh itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang dia kenal, sahabatnya dan orang-orang yang dia ketahui, maka bisa. Nah. Baik, yang berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana pernah pelajari ada sahabat Nabi bernama Sa'ad yang ketika beliau wafat, arsy Allah sampai bergetar. Namun kisahnya saat dikubur, kuburnya dihempit. apakah himpitan itu termasuk azab kubur yang membuat tulang rusuk beradu, dan apakah itu mutlak juga untuk semua manusia saat ini saat di dalam kubur untuk yang beriman? Mohon penjelasannya, Ustaz. Himpitan kubur, peluan kubur, maka gambarannya seperti peluan orang ketika ketemu dengan orang lain. Ada peluan rindu, kangen, yang ini peluan yang membahagiakan. Dan ada peluan yang erat, menyiksa, bikin sulit napas. Ya, maka ada dua jenis peluan kubur. Ya, dan dua jenis ini tergantung amalnya di dunia. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.